Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-muallifu Shaykhul Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa qawluhu wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan dan mewasiatkan, Allah ta'budu illa iyyahu, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, yaitu hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah memerintahkan pula, Rabb memerintahkan pula agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Isra ayat yang ke-23 al-ayah. Di situ terdapat ta'liq, ada catatan kaki untuk melengkapi faidah, kita baca. Semuanya ada ya. Di kitab yang terpegang ada juga ya ta'liqnya. Tapi kita baca. Fa'an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salasan. Dan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahasanya beliau meriwayatkan dari Rasulullah, qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian, maukah aku beritakan kepada kalian tentang akbarul kabair, tentang dosa besar yang paling besar, salasan, ay qalaha salasan. Rasulullah mengucapkan kalimat ini, kalimat pertanyaan ini, sebanyak 3 kali kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar, diulang-ulang terus sebanyak 3 kali. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, al-ishraku billahi wa uququl walidaini, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Di sini, di dalam riwayat ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, terdapat makna yang serupa dengan apa yang terkandung di dalam ayat yang kita baca tadi. Di dalam ayat yang kita baca terdapat 2 perintah yang Allah sebutkan secara beriringan. Yang pertama apa? Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Itu perintah untuk tauhid. Dan yang berikutnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun di dalam hadis ini terdapat 2 larangan terbesar. 2 dosa yang terbesar yang dilarang. Yang pertama asyirik, al-isyraku billah, dosa syirik. Dan yang kedua adalah dosa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sehingga makna hadis ini semakin menekankan makna yang terkandung di dalam ayat. Ya, di dalam ayat disebutkan 2 perintah yang terbesar. Ya, yang ada di dalam hadis menunjukkan 2 larangan yang terbesar. Kemudian wajalasa wa kana muttaqian. Kemudian Rasulullah duduk, sebelumnya beliau bersandar. Ya, kemudian beliau duduk, faqala, dan bersabda, ala wa qauluz zur. Ya. Dan ketahuilah ucapan yang dusta. Kalau di dalam cetakan yang ana pegang, di situ tidak terdapat huruf waw. Ala qauluz zur. Tapi kalau kita rujuk ke Sahih Bukhari, ya, terdapat tambahan huruf wawu. Itu yang lebih tepat insyaAllah. Ala wa qawlu zur. Beliau ulang-ulang terus. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat. Perawiyah di sini menyebutkan dan terus-menerus Rasulullah mengulang-ulang ini, ya, sampai kami berkata, ya, seandainya beliau mencukupkan, ya, seandainya beliau berhenti dan mencukupkan. Ya. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim. Kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Qada ay amara wa wassa. Lafaz qada di dalam ayat wa qada rabbuka, kalimat atau lafaz qada maknanya adalah amara wa wassa. Amara itu memerintahkan. Wassa mewasiatkan. Wal muradu bil qada'i huna al qada'u syar'i ad-dini. Dan yang dimaksud dengan al-qada' di sini, yang dimaksud dengan al-qada', al-qada' itu masdar dari qada. Qada yaqdi itu fi'ilnya. Qada fi'il madinya, yaqdi fi'il mudhari'. Masdarnya apa? Al-qada'. Qada' yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-qada'u syar'i ad-dini. Qada' syar'i ad-dini. Lal qada'ul qadari al-kauni. Bukan qada' qadari atau kauni. Ya, ini yang penting untuk kita pahami dari ayat ini. Bahwasanya lafaz qada' bermakna apa? Memerintahkan dan mewasiatkan. Ya. Dan perintah yang dimaksud di sini adalah perintah syar'i. Perintah din. Ya. Bukan ketetapan qadari atau kauni. Di sini terdapat faedah penting yang penting pula untuk kita pahami dengan baik. Bahwasanya al-qada itu ada dua jenis. Yang pertama apa? Al-qada usyari ad-dini. Yang kedua, al-qada u al-qadari al-kauni. Apa perbedaan antara dua jenis al-qada ini? Ya. Perbedaannya, al-qada usyari yajuzu wuku'uhu minal maqdi alaihi wa adamuh. Ini ada dua poin nanti. Ya, ada dua poin perbedaan antara qada' syar'i dan qada' qadari. Qada' syar'i nama lainnya qada' dini. Qada' qadari nama lainnya qada' kauni. Ya. Perbedaan antara kedua jenis qada' ini ada dua poin kalau kita rangkum. Poin yang pertama, qada' syar'i yajuzu wuku'uhu minal maqdi alaihi wa adamuh. Qada' syar'i itu bisa terjadi dan bisa pula tidak terjadi. Ya, qada' syar'i bisa terjadi dan bisa pula tidak terjadi. Adapun qada' qadari kauni la budda min wuku'ih. Pasti terjadi. Ini qada' kauni al-qadari. Pasti terjadi. Ini poin yang pertama. Poin perbedaan yang kedua. Al-qada'u syar'i la yakunu illa fima yuhibbuhullah. Qada' syar'i ad-dini itu pasti pada sesuatu yang Allah cintai. Ketika Allah menetapkan sesuatu yang termasuk qada' syar'i ad-dini, itu pasti sesuatu yang Allah cintai. Adapun qada' qadari al-kauni, yakunu fima ahabbahu Allah wa fima la yuhibbu. Adapun ketetapan Allah yang qadari, yang kauni, itu ya, terjadi pada sesuatu yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai. Ini dua poin perbedaan antara qadha syar'i dan qadha kauni. Sehingga ya, yang disebutkan dalam ayat ini, tadi dalam ayat ini qadha-nya jenis apa? Jenis yang pertama ataukah yang kedua? Qadha syar'i ataukah qadha qadari? Qadha syar'i. Ya. Perintah apa yang disebutkan dalam ayat ini? Perintah untuk bertauhid dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang kita praktekkan. Kita ya, tatbik. Dua jenis perbedaan atau dua poin perbedaan dari jenis dua jenis qadha tadi. Ya. Perintah yang pertama, perintah untuk bertauhid. Ya. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertauhid. Pertanyaannya, apakah perintah syar'i ini pasti terjadi? Atau bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak? Jawabannya yang kedua. Perintah Allah yang syar'i ini, sebagian hambanya mengamalkan perintah tersebut, dan sebagiannya tidak mau mengamalkannya. Sebagian hamba mau beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, mau bertauhid, tapi di sana ada ya, makhluk-makhluk Allah yang enggan untuk mengamalkan perintah Allah ini. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang justru berbuat kesyirikan. Ya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya al-qadha yang dimaukan di dalam ayat ini adalah qadha syar'i ad-dini. Dan ketika Allah memerintahkan tauhid, ya, tauhid itu adalah perkara yang Allah cintai. Perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Adapun jenis qadha yang kauni al-qadari, contohnya bagaimana? Di dalam Al-Quran, lafadz qadha, tapi yang dimaukan adalah qadha al-kauni al-qadari. Misalnya yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra, ayat yang keempat. Al-Isra, ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا وَقَضَيْنَا dan telah kami tetapkan. Dan ketetapan Allah di sini sifatnya apa? Ketetapan yang kauni qadari. Bukan ketetapan syar'i. Ya, adapun yang dalam ayat ini وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ dan seterusnya itu ketetapan syar'i. Ya, ketetapan syar'i. Adapun dalam surat Al-Isra ayat yang keempat yang barusan kita baca ini, waqadaina ila bani israila fil kitabi, qada di sini, ketetapan di sini adalah ketetapan Allah yang kauni qadari. Ya. Dan telah kami tetapkan kepada bani Israel fil kitabi, di dalam Al-Kitab, yaitu di dalam At-Taurat, latufsidunna fil ardi marrataini, bahwasanya kalian pasti, wahai Bani Israel, kalian pasti akan melakukan kerusakan di muka bumi sebanyak dua kali. Walata'lunna uluwan kabira, dan pasti kalian akan melakukan kesombongan, menyombongkan diri di muka bumi dengan kesombongan yang besar. Ya. Ini adalah ketetapan Allah yang sifatnya kauni, qadari, pasti terjadi. Dan terjadi pada Bani Israel sebagaimana yang Allah tetapkan. Ya. Tapi apakah hal ini adalah suatu yang Allah cintai ataukah Allah benci? Jawabannya adalah, ini adalah perkara yang Allah benci. Ya. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel, yaitu bahwasanya mereka melakukan al-ifsad, kerusakan di muka bumi sebanyak dua kali, dan berbuat menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, itu adalah perbuatan yang Allah benci. Tidak Allah ridhoi. Ya. Demikian. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya qadha di dalam ayat tersebut bermakna qadha kauni al-qadari. Untuk melengkapi faidah terkait dengan pembahasan al-qadha wal-qadar, jika timbul pertanyaan, jika ada yang bertanya misalnya, Lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu, menghendaki sesuatu, yang mana sesuatu itu bukanlah perkara yang Allah cintai. Bahkan sesuatu itu adalah perkara yang Allah benci. Lalu mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu itu terjadi? Maka jawabannya, ya, bahwasanya kita harus memahami, di sana ada al-qadha, di sana ada maqdi. Di sana ada al-qadha dan ada maqdi alaihi. Al-qadha, ketetapan Allah yang merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah perkara, ya, khair, kebaikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, semua perbuatannya itu adalah kesempurnaan baginya. Ya, sebagaimana kaidah dalam ilmu al-asma wa sifat, sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Bahwasanya sifat-sifat Allah seluruhnya adalah sifat kesempurnaan dan tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Maka sifat terbagi menjadi dua jenis, as-sifat adz-dzatiyah dan as-sifat al-fi'liyah. Sifat yang zat, ya, dan sifat fi'liyah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khalq, penciptaan. Ya. Al-qadha, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka semua perbuatan Allah adalah khair, baik, sempurna. Ya. Yang jelek itu adalah pada makhluknya. Sehingga misalnya, ya, di sini, dalam kasus ini, kasus yang terjadi pada Bani Israel tadi, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan Bani Israel akan melakukan kerusakan di muka bumi sebanyak dua kali, maka ketetapan Allah yang merupakan perbuatannya itu adalah baik. Perbuatan Allah adalah baik seluruhnya. Tidak ada yang jelek. Yang jelek adalah pada, ya, makhluk yang melakukan kerusakan tersebut. Bisa dipahami, ya? Lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menciptakan kejelekan pada makhluk tersebut? Maka jawabannya adalah karena di sana Allah menghendaki hikmah. Dan semua perbuatan Allah, semua ketetapan Allah mengandung hikmah. Karena di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakim. Ya, zat yang maha memiliki hikmah. Sehingga semua perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala tidak kosong dari hikmah. Pasti ada hikmah di baliknya. Ya. Nah, contoh lain misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menciptakan iblis la'natullah alaih. Perbuatan Allah, ya, Allah menciptakan iblis, perbuatan Allah menciptakan tersebut adalah baik, karena perbuatan Allah. Adapun iblis itu sendiri, makhluk yang terlaknat, itu adalah suatu yang syar, kejelekan. Adapun perbuatan Allah menciptakan iblis, itu adalah perbuatan Allah yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syifa'ul Alil. Beliau menjelaskan tentang hal ini. Huwa subhanahu khaliqul khairi wa syar. Dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan al-khair, menciptakan kebaikan, wa syar, dan kejelekan. Fasyarru fi ba'di makhluqatihi la fi khalqihi wa fi'lihi. Kejelekan itu terdapat pada sebagian makhluk-makhluknya. Bukan pada perbuatannya, bukan pada perbuatan Allah menciptakan dan perbuatan Allah yang lain. Wa khalqihi wa khalquhu wa fi'luhu wa qada'uhu wa qadaruhu khairun kulluh. Adapun perbuatan Allah menciptakan, Allah berbuat, ya, ketetapan Allah dan qadarnya, itu semua adalah sifat Allah, perbuatan Allah yang baik seluruhnya. Tidak ada kejelekan sedikit pun. Ya, jadi yang jelek itu adalah yang ada pada sebagian makhluk. Walihada tanazzaha subhanahu anil zulmi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari kezaliman. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari kezaliman. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Ya. Man 'amila salihan falinafsih wa man asaa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang berbuat amalan soleh adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejelekan maka itu dosanya dia tanggung sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu berbuat kedzaliman sedikit pun kepada hamba. Nah, ya, demikian. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam salah satu doanya yang panjang, di antara penggalan doanya tersebut, Rasulullah mengatakan, wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, kebaikan semuanya, seluruhnya itu ada pada kedua tanganmu. Wasyarru laisa ilaika. Dan kejelekan sama sekali tidak disandarkan kepadamu. Demikian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bahwasanya kebaikan itu pada kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan Allah adalah baik. Dan kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Mafhum sampai sini bisa dipahami. Kita lanjutkan. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, rabbuka ar-rabbu huwal malikul mutasarrifu. Ar-rab maknanya adalah al-malik, yaitu maha pemilik. Al-mutasarrif, maha penguasa. Alladhi rabba jami'al alamina bini'matihi. Zat yang memelihara seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya. Ini makna Rabb. Qala alla ta'budu illa iyyah. Ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Makna dari penggalan ayat ini adalah ay an ta'buduhu, yaitu engkau beribadah atau kalian beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ini makna alla ta'budu illa iyyah. Di situ ada istithna, ada pengecualian. Ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maknanya adalah beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini terdapat faedah yang penting, ikhwan fillah, barakallahu li wa lakum. Di awal ayat disebutkan dhamir mukhatab mufrad. Wa qada rabbuka. Dan Rabbmu, Rabbmu, ya, disebutkan dengan lafad, ya, Rabbmu, tunggal, Rabbuka. Khitabnya kepada siapa? Al-mukhatab ai an-nabi alaihi salatu wassalam. Yang diajak bicara oleh ayat ini siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tunggal. Rabbuka. Wa qada rabbuka. Tapi setelah disebutkan perintahnya, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah. Berganti. Khitabnya menjadi khitab jama'. Bisa dipahami ini? Dan Rabbmu telah memerintahkan, Rabbmu wahai Nabi, telah memerintahkan, janganlah kalian beribadah. Awalnya mu, ya, domir kata gantinya, mu, tunggal, kemudian berikutnya menjadi jamak, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang demikian ini? Kenapa di dalam ayat ini disebutkan demikian? Ya, kenapa tidak disebutkan dengan lafaz yang tunggal seperti yang di awal? Kenapa ayat ini tidak disebutkan dengan wa qad rabbuka alla ta'buda illa iyyah? Kenapa kemudian diganti dengan kata ganti jamak alla ta'budu illa iyyah? Ya, di sini terdapat beberapa fawaid. Ini disebut dengan taghyir al-uslub. Pergantian konteks, ya. Maka di sini terdapat faedah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ada 4 faedah. Kenapa ayat ini terdapat uslub yang demikian? Mengganti dari kata ganti tunggal menjadi kata ganti jamak. Yang pertama at-tambih. Untuk memberikan tambih, perhatian. Ittambihul mukhatab amrun matlubun lil mutakallim wa hadha hasilun huna bi taghyiril uslub. Ya. Ini adalah untuk tambih, untuk menggugah perhatian yang membaca ayat ini. Menggugah perhatian orang yang membaca ayat ini. Ya. Nah, pertama kitabnya kepada Nabi, kemudian berganti menjadi jamak, ya, sehingga semuanya terkena kitabnya. Kemudian faedah yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam za'imu ummatihi wal khitabu al muwajjahu ilaihi muwajjahun li jami'il ummah. Yang faedah yang kedua, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah pemimpin umat ini. Dan khitab ayat yang ditujukan kepada beliau juga ditujukan kepada seluruh umat ini. Ini faedah yang kedua. Bahwasanya Nabi adalah pemimpin dari umat ini, maka ayat yang khitabnya kepada Nabi, yang khitabnya arah pembicaraannya ditujukan kepada Nabi, maka itu juga akan, ya, ditujukan kepada seluruh umatnya. Faedah yang ketiga, al-isyaratu ila anna ma khutiba bihi ar-rasul fahuwa lahu wa li ummatihi illa ma dalla ad-dalilu ala annahu mukhtassun bihi. Di sini terdapat faedah usul yang penting, ya. Terdapat faedah usul yang penting, bahwasanya apa? Terdapat isyarat segala perintah syariat yang ditujukan kepada Nabi, ya, maka itu berlaku bagi beliau dan bagi umatnya. Segala perintah syariat yang ditujukan kepada Nabi, misalnya ayat yang memerintahkan kepada Nabi, ya, maka itu juga berlaku bagi seluruh umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah syariat tersebut hanya khusus bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Faedah yang keempat, wa fi hadhihi al-ayah khassatan al-isyaratu ila anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marbubun la rabba la rab abidun la ma'budun. Ya, ini terkhusus pada penggalan alla ta'budu. Di sini terdapat isyarat bahwasanya Nabi itu adalah makhluk. Nabi itu makhluk yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Nabi Rasulullah alaihi salatu wasalam itu adalah abid, hamba, bukan zat yang diibadahi. Kenapa? Karena beliau juga termasuk di dalam cakupan ayat la ta'budu. Ya. Di awalnya dipanggil beliau wa qad rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu, janganlah kalian beribadah, dan Nabi juga termasuk di dalam perintah tersebut, dan janganlah kalian beribadah. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah abid, hamba, ya, bukan yang disembah. Nah, ini juga semisal yang disebutkan dalam ayat tentang hukum talak di dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala pertama kali ya memanggil Nabi, tapi kemudian konteksnya berubah menjadi jama'. Ya ayyuhan nabiyyu idza thallaqtumun nisa, wahai Nabi, jika kalian mentolak para wanita. Yang pertama dipanggil Nabi, wahai Nabi, ya ayyuhan nabi idza thallaqtumun nisa, jika kalian mentolak atau menceraikan para wanita, ya, dan seterusnya. Ini juga terdapat uslub yang serupa, ya. Pergantian konteks atau pergantian kata ganti. Taib. Kemudian qala syarih hafizahullahu taala wa ra'ah wa bil walidaini ihsana ay wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsanan, yaitu Allah memerintahkan agar kalian berbuat baik dengan atau kepada kedua orang tua ihsanan. Ya, ihsanan di sini sebagai maf'ul mutlak, ya. Untuk mentakkid, ya, agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu, sebagaimana Allah memerintahkan agar kalian beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Nah, qala hafizullah al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna umum atau makna global dari ayat ini, al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi ay yu'abada wahdahu duna ma siwahu. Di dalam ayat ini terdapat ikhbar, berita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan-lisan para rasulnya. Al-sun bentuk jamak dari al-lisan. Lisan bentuk tunggalnya, al-sun bentuk jamaknya. Allah memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan-lisan para rasulnya, ayyu abad wahdah, agar Allah diibadai satu-satunya, duna ma siwahu, ya. Dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun, ya. Tidak boleh ibadah itu ditujukan kepada selain Allah. Wa ayyuhsina al-waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li, dan agar seorang anak walad itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya ihsanan, dengan perbuatan baik, bil qawli wal fi'li, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wala yusi'u ilaihima, dan tidak berbuat jelek kepada keduanya. Li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sughrihi wa da'fihi, karena keduanya adalah orang yang telah, ya, merawatnya, mendidiknya, memeliharanya, fi hali sughrihi, ketika kecilnya dan ketika kondisinya lemah. Hatta qawiya washtadda, sampai dia menjadi kuat, tumbuh dewasa, besar, ya, menjadi kuat dan washtadda, dan menjadi makhluk yang kokoh. Menjadi seorang yang kokoh. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian dari ayat ini terhadap bab. Anna at-tauhida huwa akadul huquqi wa aujabul wajibati. Bahasanya tauhid itu adalah hak yang paling ditekankan. Itu maksudnya hak Allah yang paling ditekankan. Hak Allah yang paling pertama. Wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling diwajibkan. Ini semakna dengan ucapan muallif, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam kitab yang sudah kita pernah pelajari, yaitu Salah Satul Usul. Di dalam matannya beliau mengatakan wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan perintah terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Apa tauhid? Yaitu menunggalkan atau mengesakan Allah di dalam peribadatan. Ifradullahi bil ibadah. Li'annallaha bada'a bihi fil ayah. Karena sungguhnya Allah memulai dengan perintah tauhid itu di awal ayat. Di dalam ayat tersebut, Allah mengawali dengan perintah tauhid. Wala yabtadi'u illa bil ahammi fal aham. Dan tidaklah Allah memulai sesuatu kecuali dari yang terpenting dan yang terpenting berikutnya. Sehingga menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perintah yang paling penting. Kewajiban yang paling wajib. Oleh karena itu Allah sebutkan di awal ayat. Ma yustafadu minal ayah. Berikutnya adalah ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil dari faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, al-fa'idatul ula. Anna tauhida huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat. Bahasanya tauhid itu adalah perintah pertama yang Allah perintahkan dari perkara-perkara wajib. Perkara pertama yang Allah perintahkan dari perkara-perkara wajib adalah tauhid. Wa huwa awwalul huquqi alwajibati 'alal 'abd. Dan tauhid itu adalah hak pertama yang wajib ditunaikan oleh hamba kepada Rabb-nya. Ya. Itu hak Allah yang pertama yang wajib ditunaikan oleh hamba. Yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah yang pertama yang harus kita tunaikan. Kemudian al-fa'idatus tsaniyah, faedah yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallahu minan nafi wal isbati. Apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah dari nafyu, penafian dan isbat, penetapan. Fa fiha dalilun ala anna tauhida la yaqumu illa 'ala an-nafyi wal isbati. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut terdapat dalil, mungkin di sini maksudnya fiha, di situ kembalinya kepada ayah. Ya, di dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwasanya tauhid tidak bisa tegak kecuali dengan penafian dan penetapan, kecuali dengan nafi dan isbat. Nafi al-ibadati amma siwallahi wa isbatiha lillah. Penafian ibadah dari selain Allah dan penetapannya hanya bagi Allah. Kama sabak, sebagaimana yang telah lalu. Ini tergantung pada penggalan ayat yang mana. Alla ta'budu illa iya. Janganlah kalian beribadah. Ya, ini terdapat apa? An-nafyu, penafian. Illa iya, terdapat isbat, penetapan. Penetapan ibadah hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Al-faidatul thalithah, faidah yang ketiga, azamatu haqqil walidaini haithu adafa haqqahuma ala haqqihi. Yaitu keagungan atau besarnya hak kedua orang tua. Dari mana kita tahu? Haithu adafa haqqahuma ala haqqihi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut mengiringkan hak kedua orang tua setelah haknya. Hak Allah maksudnya apa? Tauhid. Allah perintahkan pada posisi yang pertama, Allah ta'budu illa iya. Kemudian perintah yang berikutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua adalah sangat besar. Bahkan Allah mengiringkan hak kedua orang tua setelah haknya, yaitu setelah hak Allah Azza wa Jal. Waja'a fil martabati tsaniyah. Hak kedua orang tua terdapat pada posisi yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang bertanya, di dalam ayat ini disebutkan sebagaimana yang telah kita baca tadi, bahwasanya hak kedua orang tua itu berada pada posisi yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana hak Rasul alaihi salatu wassalam? Ya, mungkin ada yang bertanya. Kenapa di dalam ayat tersebut ya disebutkan hak Allah yang pertama, kemudian disusul dengan hak kedua orang tua? Lalu di mana hak Rasul alaihi salatu wassalam? Hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bi anna haqqallahi mutadamminun li haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak Rasul alaihi salatu wassalam sudah tercakup, sudah dicakup di dalam hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tetap hak Rasul tetap berada di atas hak kedua orang tua. Ya. Kenapa? Li'anna Allah Subhanahu wa Ta'ala la yu'badu illa bima syara'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin diibadai dengan benar kecuali dengan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kecuali dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika kita membaca ayat alla ta'budu illa iyyah, di situ juga terkandung hak Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar kecuali dengan apa? Dengan menunaikan hak Rasul alaihi salatu wassalam. Apa hak Rasul? Dengan mengikuti beliau. Dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya dan risalah yang beliau bawa. Kemudian al-faidatul rabi'ah, wujubul ihsani ilal walidaini bijami'i anwa'il ihsan, li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bijami'i anwa'il ihsan, dengan semua bentuk ihsan, dengan semua bentuk perbuatan baik. Kenapa demikian? Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Karena di dalam ayat tersebut tidak ada pengkhususan berbuat baik seperti apa yang dimaksud. Tidak disebutkan, tapi disebutkan secara umum. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan segala cara yang bisa dilakukan. Demikian maknanya. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Karena di dalam ayat tersebut Allah tidak mengkhususkan satu jenis perbuatan baik ya dari perbuatan baik yang lain ya, tapi Allah sebutkan secara umum ya, karena memang kelanjutan ayat ini berbicara tentang apa? Birrul walidain. Kalau kita baca ayat tersebut secara lengkap ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, dan jika salah satu dari mereka au kilahuma atau keduanya ada pada sisimu ya, pada usia yang lanjut, itu maksudnya ketika salah satu dari orang tua atau keduanya engkau dapati dalam usia lanjut ya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, maka janganlah engkau berkata uff pada keduanya. Aila tusmi'huma qawlan sayyi'an, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Maksudnya fala taqul lahumā uff, janganlah engkau berkata kepada keduanya ucapan uff, itu jangan sampai engkau memperdengarkan kepada keduanya ucapan jelek yang bisa menyakiti dia, yang bisa menyakiti kedua orang tua. Disebutkan dengan lafadz uf, kenapa? Karena uf dalam bahasa Arab adalah adna maratib qaul as-sayyi, adalah derajat yang paling rendah dari jenis ucapan jelek. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu misalnya ucapan ah, seperti itu. Isyarat, ya, ucapan yang ringkas, tapi bisa menyakitkan orang lain. Misalnya orang tua meminta kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita menolaknya dengan kita ucapkan ah, ya, sebagai isyarat, karena untuk ya, menolak perintah tersebut. Makanya seperti ini saja dilarang. Ucapan yang paling rendah, tingkat jeleknya ini saja dilarang. Apalagi ucapan jelek yang tingkatnya lebih tinggi di atas itu. Maka lebih lagi dilarang. Fala taqullahuma uff wala tanharhuma. Dan jangan sampai engkau menghardik keduanya. Ai la yasdur minka fi'lun qabih. Jangan sampai engkau berbuat jelek kepada keduanya. Sampai-sampai diriwayatkan dari ya, seorang salaf Atha bin Abi Rabah ketika beliau menafsirkan ayat ini, fal wala tanharhuma ay la tanfut yadaka ala walidayka. Jangan sekali-kali engkau mengkibaskan kedua tanganmu atau tanganmu terhadap kedua orang tuamu. Ya, sebagai bentuk perbuatan, misalnya diminta sesuatu tapi kemudian menolaknya dengan mengisyaratkan kedua tangannya atau salah satu tangannya mengibaskan tangannya. Ini dilarang. Ini dilarang dalam ayat tersebut. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah bagi keduanya ucapan yang mulia. Ai qaul bi adab dayyin bi adabin wa tawqīrin wa ta'dhīm. Itu ucapan yang lembut, ucapan yang sopan, ucapan yang baik, ya. Kalimah thayyibah yang penuh dengan adab, penghormatan dan pengagungan. Yang disebut dengan qaul karim, ucapan yang mulia. Dan masih ada lanjutan dari ayat tersebut, wakhfid lahum janahad dzulli minar rahmah. Ya, dan rendahkanlah dirimu, bertawadhu'lah kepada keduanya dengan didasari karena sikap sayang kepada keduanya, sikap rahmah. Wakhfid lahum janahad dzulli minar rahmah. Di sini terdapat isyarat, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di dalam ayat ini terdapat isyarat, ikhwani fillah, barakallahu fikum, bahwasanya orang tua itu akan menjadi beban bagi anaknya ketika di masa tuanya. Orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, itu akan menjadi beban bagi anak ketika di masa tuanya, ketika pada usia lanjut. Beban, kenapa? Karena orang semakin tua akan semakin lemah akalnya. Tidak sedikit orang tua yang menjadi pikun, ya, tertimpa penyakit dan sebagainya, tidak bisa mengurusi dirinya sendiri karena sudah lemah fisik dan akalnya. Tentunya itu akan menjadi beban bagi anaknya. Oleh karena itu dalam ayat ini terdapat wasiat, ya, bagi para anak, ya. Mulai dari wasiat yang pertama tadi, fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janāḥadh dhulli minar rahmah. Ya, tawadhu'lah engkau kepada keduanya karena sikap rahmah, sikap sayang kepada keduanya. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra, dan ucapkanlah doa, ya Rabb, wahai Rabb, rahmatilah keduanya kama rabbayani shaghīra, sebagaimana keduanya telah memeliharaku ketika aku kecil. Demikian makna dari kelanjutan ayat tersebut. Dan al-ihsan ila al-walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu banyak cara. Di sini sudah diisyaratkan dengan segala bentuk perbuatan ihsan. Ya, semua bentuk perbuatan ihsan hendaknya kita upayakan bagi kedua orang tua kita. Kalau kita simpulkan, perbuatan ihsan kepada orang tua itu bisa digolongkan menjadi tiga jenis. Yang pertama, bil qaul, dengan ucapan. Ya. Yang kedua, bil fi'il, dengan perbuatan kita. Dan yang ketiga, bil amwal, dengan harta kita. Ini, tiga hal, kalau kita simpulkan atau kita golongkan perbuatan baik kepada orang tua ini, dikumpulkan atau digolongkan menjadi tiga jenis. Dengan ucapan, perbuatan, dan harta kita. Dengan ucapan luas. Bisa dengan doa, bisa ketika kita berbicara kepada orang tua dengan sopan, lembut, ya, dan sebagainya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya perbuatan baik kepada orang tua dengan ucapan yang paling afdal adalah ta'limuhuma al-ilm, mengajarkan ilmu kepada keduanya jika memang masih hidup. Mengajarkan kepada keduanya, kepada ayah dan ibu kita, al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar, al-manhaj as-sahih, mengajarkan kepada keduanya manhaj yang benar, agama yang benar, tata cara ibadah yang benar, dan sebagainya dari perkara ibadah, perkara agama ini. Maka itu adalah ihsan, al-ihsan ilal walidain fi a'lal maratib. Berbuat baik kepada orang tua dengan tingkatan yang paling tinggi, paling afdol, yaitu kita menjadi sebab hidayah bagi kedua orang tua kita. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, la'ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah, ya, memberikan hidayah kepada seorang dengan perantaraanmu, dengan sebab engkau, ya, maka itu adalah lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah kendaraan yang paling mewah ketika itu. Maka kita kiaskan di masa kita. Apa coba kendaraan yang paling mahal, paling mewah? Ketika kita menjadi sebab hidayah bagi seorang, maka itu lebih baik dibandingkan kendaraan yang paling bagus, paling mewah di masa ini. Apalagi jika orang yang, ya, mendapatkan hidayah karena perantaraan kita tersebut adalah orang tua kita. Maka ini adalah perkara yang paling afdol, paling utama. Tapi perlu diingat, ya, ketika kita menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, al-aqidah as-sahihah, al-manhaj as-sahih kepada kedua orang tua kita, tetap memperhatikan rambu-rambunya. La taqul lahuma uff, jangan sampai mengucapkan ucapan yang menyakiti keduanya. Pengennya menyampaikan al-haq, tapi dengan cara yang kurang hikmah. Terkesan menggurui kepada kedua orang tua. Maka yang seperti ini bukan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Tetap ketika mengajarkan ilmu, mengajarkan atau menyampaikan kebenaran kepada orang tua, sampaikanlah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang penuh hikmah. Ya. Demikian, jangan sampai menimbulkan perdebatan dan sebagainya, bahkan sampai, ya, mengeluarkan kata-kata kasar yang bisa menyakiti kedua orang tua. Maka yang demikian tidak sesuai dengan ayat yang kita baca tersebut. Kemudian yang terakhir, al-faidatul khamisah, faidah yang kelima, tahrimu uquqil walidain, ya, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Ini jelas, ya. Karena al-amru bisyai' nahyun an diddihi, perintah kepada sesuatu adalah mengandung larangan dari kebalikannya. Ketika di dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka mengandung larangan, ya, dari perbuatan sebaliknya, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, apalagi ditambah hadis yang telah kita baca di dalam catatan kaki yang semakin menjelaskan tentang haramnya uququl walidain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.